kita dalam istikharah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, minta restu orang tua, datangilah rumahnya. Bila putus cinta, ditinggal kekasih, sudah tak mengapa.